それはもう全くもらかせんもらかせんもらかせんإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد باب baru 222 باب فضل تعجيل الفطر باب tentang keutamaan menyegerakan berbuka وَمَا يُفْتِرُ عَلَيْهِ وَمَا يَقُولُهُ بَعْدَ الْإِفْطَارِ. Seandainya di sini ada ditambah lafaz al-abdu, maka ini pas ya. Atau al-muslimu, karena di sini kan belum ada fa'ilnya. وَمَا يُفْتِرُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ أَوْ الْمُسْلِمُ وَمَا يَقُولُهُ بَعْدَ الْإِفْطَارِ. Dan bab tentang apa yang dimakan pertama kali, apa yang dimasukkan pertama kali ke dalam mulutnya, apa yang pertama kali membatalkan puasanya, kira-kira seperti itu. Dan apa yang diucapkan setelah iftar, wa ma yaquluhu ba'dal iftar. Mari kita lihat. Hadis pertama 1233. An Sahl ibn Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: La yazalu an-nasu bi khairin. Manusia akan selalu berada dalam kebaikan. Siapa yang dimaksud dengan manusia ini? Tentu kaum muslimi. Tentu kaum muslimi. Non-muslim tidak masuk di sini. Ya. Berbeda dengan ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, sungguh kami telah ciptakan kalian dari seorang laki dan perempuan. Siapa manusia di sini? Tentu umum, muslim dan non-muslim. Adapun di sini manusia khusus kaum muslimin. Kaum muslimin akan senantiasa berada dalam kebaikan. Kebaikan yang dimaksud aman, tenteram, sejahtera, apalagi tidak dikuasai oleh orang-orang kufar, apalagi tidak dijajah, tidak menjadi bulan-bulanan orang-orang kufar sebagaimana hari ini, tidak terhalang ketika akan ke masjid, apalagi Masjidil Aqsa. Tentu ketika seorang muslim akan masuk ke masjid, ada yang menghalangi, jelas ini bukan kebaikan. Apalagi masjid itu masjid, salah satu masjid termulia di muka bumi ini, Masjidil Aqsa, kok dihalang-halangi? Berarti ini jelas bukan kebaikan. Nah, kaum muslimin akan berada dalam kebaikan pasti. Ya menang, ya sejahtera, ya tidak ada yang menghalang-halangi ketika akan beribadah di masjid, tidak dikuasai oleh orang-orang kufar. Harta kaum muslimin, tambang kaum muslimin tidak dikeruk oleh orang-orang kufar. Kan kebaikan itu luas kan, kebaikan dunia. Selagi apa? Ma'ajjalul fitrah. Selagi kaum muslimin menyegerakan apa? Berbuka. Lihat, lihat masalah yang begitu remeh menurut sebagian orang, yang tidak diperhatikan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu menyegerakan berbuka. Justru itu yang akan menyebabkan kaum muslimin baik, menang, sejahtera, tidak dijajah, tidak dikuasai, dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti apa? Berarti kebaikan kaum muslimin, kejayaan kaum muslimin, kemenangan kaum muslimin diawali oleh ketaatan. Taat kan ini? Diawali oleh fikih yang benar. Fikih kan ini? Fikih yang benar. Kemarin sudah dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ada sebuah fikih yang tidak benar. Untuk kehati-hatian kita, tunggu 5 menit, tunggu 10 menit, tunggu betul-betul gelap. Jangan begitu matahari tenggelam langsung makan, langsung minum. Tunggu dulu, lihat. Akibat fikih yang buruk seperti itu, pemahaman yang buruk seperti itu, akhirnya kaum muslimin tertimpa keburukan, tertimpa keburukan. Menurut antum, ini satu-satunya apa salah satunya? Jawabnya, ini salah satunya. Ini salah satu contoh hal-hal yang menyebabkan kaum muslimin menang jaya. Yang lain tentu ya banyak sekali. Wudu yang benar sebagaimana sunnah Nabi, tayamum yang benar sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, sujud yang benar sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Apakah telapak kedua telapak tak kaki beliau ditempelkan apa direnggangkan? Masuk di sini, ini contoh. Tentu kita tahu hal tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tentang manhaj jauh lebih besar dari menyegerakan berbuka ini. Ya, yang seperti ini menyebabkan kaum muslimin baik, jaya, menang. Apalagi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, bermanhaj sesuai manhaj Rasul dan para sahabat dan seterusnya. Nanti semakin yakin kita kejayaan kaum muslimin diawali oleh ketaatan-ketaatan ilmu, bukan dimulai dari parlemen, partai Islam, kabinet, ormas, demo, tidak dimulai dari situ. Tapi dimulai dari ilmu yang diamalkan oleh segenap kaum muslimin. Muttafaqun alaih. Fikul hadis yang bagi alla yuzadu fin nahar minal lail, tidak boleh menambahkan siang dari malam. Siang berakhir jam 6 kurang 5 menit. Tambah sedikit dari malam, genapkan jam 6 agar yang pada berpuasa tenang, tidak ragu-ragu, sudah jelas masuk maghrib. Tidak boleh. Siang dan malam sudah diatur oleh Allah. Hilangnya siang, datangnya malam. Hilangnya malam, datangnya siang. Maka secara istilah syar'i tidak ada sore, tidak ada petang, tidak ada pagi. Itu istilah sehari-hari saja. Istilah syar'i, kalau tidak siang, ya malam. Malam selesai, siang datang. Siang selesai, malam datang. Yeah. Dan sepakat para ulama dalam hal ini, berakhirnya siang otomatis datangnya malam, itu saat matahari tenggelam. Bukan sedang tenggelam ya, tenggelam sudah habis. Qursus syams, bulatan matahari itu sudah tidak terlihat sedikit pun. Apakah langsung gelap? Tentu tidak. Tentu tidak langsung gelap. Ada semburat merah ada cahaya merah yang ada di barat. Ya, itulah yang disebut dengan syafaq. Nah, syafaq ini, semburat merah ini, makin lama makin hilang, sampai 100% hilang, tidak tersisa lagi. Itulah saatnya waktu isya. Ketika syafaq telah hilang, itulah saatnya waktu isya. Sampai kapan? Sampai tengah malam. Ketika tengah malam datang, waktu isya sudah selesai. Ini pendapat yang rajih di antara dua pendapat. Yang kedua, tentang bagaimana kita tidak menyaksikan, kita tidak bisa melihat matahari tenggelam, maka ada cara kedua, au bi'ibari alilain, dengan khabar, informasi dua orang yang adil, atau bahkan satu orang. Jadi, artinya ketika ada seorang muslim mengatakan sudah maghrib, sudah tenggelam, sudah, kita boleh siqah, kita boleh percaya, dan tidak baik kalau tidak percaya. Ya, sudah, dia berani mengatakan sudah maghrib, sudah tenggelam, kita siqah dengan dia, boleh, bahkan harusnya seperti itu. Ya, raddun ala syiah fi ta'khirihim al-fitra ila zuhurin nujum, bantahan terhadap orang-orang syiah yang mengakhirkan berbuka sampai munculnya nampaknya bintang-bintang sampai malam. Begitu matahari tenggelam, kan bintang-bintang belum begitu jelas. Makin lama bintang-bintang makin jelas. Nah, ketika sudah jelas, baru boleh berbuka. Ini keburukan besar menimpa Syiah Rafidah, karena mereka mengakhirkan berbuka, padahal harus disegerakan. Yang ketiga, idza ajjalat al-ummatul islamiyyah al-fitra faqad abqat ala sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa manhajis salafis salih. Apabila kaum muslimin menyegerakan berbuka, maka kaum muslimin akan berada pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhaj para salafun salih. Kalau mereka menyegerakan berbuka, wala yadillu biidznillah madamu addina 'alayha bin nawajib, tidak akan sesat kaum muslimin dengan izin Allah ketika kaum muslimin menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, dan itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh mengecilkan, mengatakan ini kecil, ini sepele, ini kuli, yang inti yang ini nih. Mereka mengenal dengan istilah qasrun wa lubab. Qasrun wa lubab, ini kulit-kulitnya saja, ini intinya, inti ajaran Islam ini nih. Gitu. Tidak sombong, amanah, jujur, itu inti ajaran Islam. Yang kulit, ya jenggot nih, kulit. Tidak isbal, kulit. Pakai jilbab, kulit-kulitnya saja. Nah, kita pentingkan yang intinya. Nibah, tidak ada. Istilah seperti itu tidak ada. bahwa ada akidah, ada manhaj, ada ibadah, ada akhlak betul, tapi mengatakan inti, isi yang ini kulit, ini mengandung arti meremeh. Namanya juga kulit. Maka hindari istilah-istilah seperti ini. Kemudian beliau membawakan riwayat dari Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dengan sanad sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati ala sunnati. Senantiasa umatku akan berada dalam sunnahku. Ma lam tantadhir bi fitriha an-nujum. Selagi mereka tidak menunggu munculnya bintang-bintang untuk berbuka. Untuk berbuka jangan menunggu munculnya bintang-bintang. Lihat, ini menunjukkan bahwa Allah Maha Tahu. Allah tahu kesesatan apa yang akan dilakukan oleh sebagian firqah, wabil khusus Rafidah. Maka sebelum kesesatan itu muncul, sudah disabdakan dulu oleh Nabi bahwa jangan kalian berbuka menunggu bintang-bintang nampak jelas. Dan ini contoh saja di antara sekian contoh. Apa yang kesesatan apa yang keluar dari mulut orang-orang Khawarij, apa belum disabdakan oleh Nabi? Sudah. Kesesatan apa yang diucapkan oleh orang-orang Qadariyah, apa belum disabdakan oleh Nabi? Sudah. Bahkan Ahmadiyah kan jauh sekali. Dari zaman Nabi sampai Mirza Ghulam Ahmad kan jauh sekali. Tapi Nabi sudah bersabda bahwa akan muncul seseorang yang akan mengaku sebagai Nabi. Ya. Firqah-firqah yang kita saksikan hari ini sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan kemunculannya kapanpun Nabi sudah bersabda. Seperti Khawarij misalnya. Khawarij itu muncul di saat apa kata Nabi? Khawarij muncul pertama kali di saat kaum muslimin terpecah. Di saat terjadi perselisihan antara dua kelompok sahabat, satu kelompok Ali, satu lagi kelompok Muawiyah. Sebelum muncul perselisihan ini, belum nampak Khawarij. Belum nampak, walaupun sudah ada di zaman Utsman kan sudah ada bibit-bibit mereka. Tapi nampak, bikin ulah dan seterusnya setelah terjadi perselisihan antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Tepat seperti yang Nabi sabdakan, Khawarij muncul di saat kaum muslimin berselisih. Idza kana an-nasu bi khairin لأنهم سلكوا منهاج رسولهم وحافظوا على سنته فإن الإسلام يبقى ظاهرا وقاهرا. Apabila manusia kaum muslimin berada dalam kebaikan karena mereka menempuh manhaj Nabi, menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Islam akan menang. Islam akan jaya. Diawali oleh ketaatan. Islam akan kalah ketika kaum muslimin sudah bermaksiat. Masih ingat wasiat Umar saat beliau melepas pasukan yang hendak berperang melawan orang-orang kufar? Umar berpesan, jangan kalian bermaksiat. Jangan kalian bermaksiat. Itu yang lebih menarik perhatian Umar. Umar tidak memperhatikan bagaimana anak panah kalian, bagaimana tombak-tombak kalian, perhatikan, tajamkan. Ah, itu mudah, sangat mudah. Maka yang dipesankan oleh beliau adalah jangan kalian berbuat maksiat. Selama ini kita dimenangkan oleh Allah melawan orang-orang kufar karena orang-orang kafir berbuat maksiat. Mereka berbuat maksiat, ya kufur yang melampiaskan hawa nafsu. Kalau kita bermaksiat juga, apa bedanya? Apa bedanya kalau kita berbuat maksiat juga? Ya. Kemaksiatan kaum muslimin ini yang menyebabkan kaum muslimin kalah, terpuruk. Hadis lain yang juga dibawakan oleh beliau, riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dan lain-lain. La yazalu dinu zahiran. Agama ini akan terus menang jaya. Ma'ajjalan nasul fitrah. Selagi manusia kaum muslimin menyegerakan berbuka. Li'anna al-Yahuda wal-Nasara yu'akhirun. Lihat. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani mengakhirkan berbuka. Yahudi dan Nasrani kalau berbuka diakhirkan. Jangan kalian ikuti Yahudi dan Nasrani. Ya. Nah, dari sinilah beliau menyimpulkan bahwa baqa'ud dini zahiran kifaqatan rayatihi marhunun bi mukhalafati alladhina min qablina. Berkuasanya kaum muslimin, menangnya kaum muslimin, itu salah satu syaratnya adalah kaum muslimin menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin jangan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Yeah. Ini ada Mobilio B2479 SKT menghalangi parkir. Mobilio B2479 SKT menghalangi parkir. Mohon dipindahkan. Syekhul Islam berani menyimpulkan bahwa inti ajaran Islam yang menyebabkan ajaran Islam itu akan kuat dan menang itu ketika menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Dan contoh banyak sekali. Dari mulai menyegerakan berbuka ini, kemudian makan sahur, kemarin sudah kita bahas, memakai sendal alas kaki ketika sholat, ya, dan lain-lain banyak sekali. Kita diperintahkan oleh Nabi menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Inti Islam adalah menyelisihi Yahudi dan Nasrani, dan tentu dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan sampai kepada penampilan, yaitu panjangnya jenggot kita, dirapikannya kumis kita, Nabi katakan itu dalam rangka menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Faqfuliha jazzus sawari, qaliful yahud, qaliful nasara, qaliful majus. Dalam rangka itulah kita disuruh memanjangkan jenggot kita dan merapikan kumis kita. Itu sekedar penampilan. Bagaimana ibadah, bagaimana ekonomi, bagaimana manhaj, tentu lebih-lebih lagi. Tapi sangat disayangkan justru di akhir zaman kaum muslimin sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, justru mengikuti Yahudi dan Nasrani. Nah, ini dia. Maka semakin terpuruk, semakin kalah, semakin hancur Kemudian berpegang teguh dengan ajaran Islam secara sempurna. Jangan memilah-milah ini kosrun, ini lubak. Ini inti, ini kulit. Ini usul yang tidak boleh kita salah. Ini furu' saja, cabang-cabang saja, enggak perlu kita bahas. Nah, sampai hari ini sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin tidak tertarik membahas bagaimana beda darah haid dengan darah istihadah. Usul itu bid'ah apa tidak? Tahlilan itu bid'ah atau tidak? Mereka tidak tertarik. Padahal ini bagian dari syariat Islam. Kalau sunnah tentu kita amalkan, kalau bid'ah harus kita tinggalkan. Berarti apa? Ya harus dibahas. Ya harus dibahas. Agar yang benar nampak benar sehingga kita ikuti, yang salah kita tinggalkan. Yang dengan demikian, maka Allah akan angkat kaum muslimin. Allah akan rendahkan musuh-musuh Islam. Diawali dari benarnya kaum muslimin dalam beribadah. Ini pentingnya ilmu fikih, ilmu tentang halal dan haram, ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Yeah. Kemudian berdakwah, ini khusus bagi para da'i yang ketiga. Jangan menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW lalu membuat cara-cara sendiri. Cukup bagi para da'i menyampaikan apa yang Nabi sabdakan. Ilmu yang besar, yang sedang, yang kecil, yang akidah, yang manhaj, yang ibadah, yang akhlak, sampaikan. Ada kesempatan membahas tentang akhlak, sampaikan. Ada kesempatan membahas tentang manhaj, sampaikan. Tidak membuat cara-cara tertentu. Tidak membuat cara-cara yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Karena agama ini telah sempurna. Apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, kita ikuti. Yang tidak, tidak usah. Nah, disinilah sebagian saudara-saudara kita tergoda. Karena mereka lebih sikok, lebih percaya, lebih aman dengan akalnya, ro'yunya. Kurang sikok dengan deli. Sehingga mereka mengatakan, kalau hanya ngaji-ngaji, belajar-belajar, kapan kita menguasai parlemen? Kapan kita masuk kabinet? Kapan, kapan, kapan? Mereka lupa yang ada di sana itu muslim apa kafir mayoritasnya. Muslim juga kan? Muslim juga. Apakah ketika kita mengganti mereka otomatis menjadi baik? Mana jaminan? Mana jaminan? Dan bukti sudah ada di depan mata. Yeah. Apakah yang awalnya mengibarkan bendera Islam, meneriakkan daulah Islamiyah, syariat Islam, tidak tergoda di kemudian hari? Kita tahu. Berarti kan cuma berputar saja. Awalnya mengatasnamakan Islam, akhirnya tergoda juga. Oleh karena itu cukup kita dakwah. Saya yakin, saya yakin-yakinnya, seandainya mereka tidak masuk parlemen, tidak masuk kabinet, tidak bikin partai Islam, tapi meneruskan apa yang mereka lakukan di tahun 95, tahun 90-an, yaitu mengajarkan kaum muslimin tentang tauhid. Sebagian mereka ada yang memakai kitab Usul Salasah, ada fikih sunnah Said Sabiq. Yeah. Bahkan saya pernah lihat di Masjid Tin tahun sebelum tahun 2000. Itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik daripada mereka bikin partai, masuk parlemen. Ya. Yeah. baik secara akhirat tentunya, jangan dilihat dari segi dunia. Ya. Kita lanjutkan 1234. Ini hadis kedua. Wa an Abi Atiyah qala, dari Abu Atiyah dia berkata, dakhaltu ana wa masruqun ala Aisyah radhiyallahu anha. Aku dan Masruq, dua-duanya tabi'i, Abu Atiyah dan Masruq datang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Faqala laha Masruq. Masruq berkata kepada Aisyah, rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang. Kilahuma la ya'lu anil khair. Dua-duanya tidak pernah melepaskan kebaikan. Dua-duanya sangat bersemangat melakukan kebaikan. Dua-duanya aku lihat sebagai orang yang sangat bersemangat meraih kebaikan. Tapi ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah, tidak mentang-mentang soleh, bahkan tidak mentang-mentang sahabat, bahkan tidak mentang-mentang seorang para nabi, lalu dari awal sampai akhir sama semua. Pasti ada perselisihan. Satu, dua. Ya. Antum tahu perselisihan antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Perselisihan antara Daud dan Sulaiman. Padahal sama-sama nabi. Bahkan sama-sama malaikat. Ada riwayat kan? Oh, hadis awal-awal dulu. Artinya, selagi masih di dunia, perselisihan itu akan ada, walaupun sedikit. Walaupun tidak masalah akidah, masalah manhaj. Nah, bagaimana dua sahabat Nabi tadi? Ahaduhuma yu'ajjilul maghriba wal iftah. Yang pertama menyegerakan maghrib, menyegerakan berbuka. Begitu maghrib langsung berbuka. Wal akharu yu'akhirul maghrib wal iftah. Yang satu lagi mengakhirkan maghrib, mengakhirkan berbuka. Ya. Yeah. Faqalat, Aisyah bertanya, "Man yu'jilul maghriba wal iftar?" Yang menyegerakan maghrib, yang menyegerakan berbuka siapa? Dijawab oleh Masruq, "Abdullah." Abdullah. Ketika disebut Abdullah, biasanya siapa? Kan Abdullah banyak. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, bahkan ada Abdullah bin Abdullah, Abdullah bin Amr bin As. Ya, yeah, banyak. Bahkan diriwayatkan hampir 100 anak-anak sahabat yang bernama Abdullah atau berikut sahabatnya. Tapi ketika dalam sebuah riwayat hadis disebut Abdullah saja, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Ini para ulama punya kaidah tersendiri. Sama dengan Al-Hafidh. Al-Hafidh banyak. Ada Ibnu Hajar, Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Zahabi, bahkan Al-Hafidh Ibnu Qayyim. Banyak. Tetapi ketika disebut Al-Hafidh saja, maka yang dimaksud pasti Ibnu Hajar. Ini para ulama punya kaidah. Ya. Begitu juga Syekhul Islam, ada banyak kan? Tapi ketika disebut Syekhul Islam saja, maka yang dimaksud adalah Ibn Taymiyyah. Siapa yang menyegerakan berbuka? Dijawab oleh Masruq, Abdullah bin Mas'ud. Faqalat, lalu Aisyah mengatakan, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna. Demikianlah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang begitu sunnah Nabi menyegerakan berbuka. Berarti Aisyah ini menguatkan. Tidak bisa diambil kesimpulan bahwa untuk periwayatan hadis butuh saksi dari sahabat lain. Tidak. Qaidnya tidak seperti itu. Seandainya tidak ada hadis ini, maka cukup satu riwayat yang mengatakan anjuran untuk menyegerakan berbuka, cukup. Ini memperkuat saja. Bukan syarat bahwa hadis itu bisa diterima kalau disaksikan oleh sahabat yang lain. Tidak. Fikul hadis istihbabu su'ali ahli al-ilm idza ustu'jima 'ala sa'il amrun aw istashkalat 'alayhi mas'alatun aw tasawat ladayhi ad-dalail. Disukai, disunnahkan bertanya kepada ahli ilmu ketika terjadi keraguan, ketika muncul muskilah, ada masalah, ketika dalil-dalil itu harus dipilih. Kan ada dua tadi, mana yang rajih, maka carilah ahli ilmu, bertanyalah kepada ahli ilmu. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Atiyah dan Masruk ini mengamalkan firman Allah yang mana was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Oleh karena itu, seandainya Abu Atiyah dan Masruk tidak mau datang kepada Aisyah, tidak mau datang kepada sahabat-sahabat yang lebih ahli, tapi malah buka-buka ayat, buka-buka catatan hadis, benar apa salah? Salah. Sebagaimana kita hari ini, kita tidak tahu tentang hukum dua harga. Kalau kontan 1 juta, kalau dicicil 1,3, kita enggak tahu. Kita bongkar-bongkar Ibnu Katsir, At-Tabari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Betulkah begitu caranya? Salah. Yang benar apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cari orang yang berilmu, yang kita sifat, kita tanyakan. Kalau itu kita lakukan, berarti kita telah taat pada ayat tadi. Kalau tidak, malah bukan-bukan sendiri kita masuk ke perpustakaan Islam dan seterusnya, kita telah melanggar ayat tadi. Kenapa? Karena kita bukan ulama. Kita bukan ulama. Kalau ulama, ya berijtihad, beristimbat, itu mampu para ulama. Kita kan bukan ulama, enggak mampu. Maka tanyakan saja kepada ahli ilmu. Dan disitulah kenapa firqah-firqah itu muncul. Dari situ. Tidak mau bertanya kepada ulama, mempelajari sendiri. Bahkan tidak sikap dengan ulama. Seperti Wasil bin Atok. Bertanya, dijawab oleh gurunya Hasan Basri, enggak puas. Setelah tidak puas, besoknya tidak mau duduk lagi di majelis Hasan Basri. Memisahkan diri, i'tizal. Maka sejak saat itu, muncullah kelompok i'tizal, mu'tazilah. Memisahkan diri dari majelisnya Hasan Basri, secara umum memisahkan diri dari kaum muslimin. Hirsu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala al-khair wa tasabuquhum fi a'malil bir wa taqwa wa mura'ati sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat begitu semangat untuk meraih kebaikan, semangat sekali, sangat semangat. dan itu ciri khusus para sahabat. Begitu semangatnya meraih kebaikan, tidak berliha-liha seperti kita. Nanti saja, tidak. Mereka dapat satu pelajaran, mereka jadikan pelajaran seumur hidup. Siapa misalnya? Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik pernah berliha-liha. Dan apa yang terjadi gara-gara Ka'ab berliha-liha? Hancur dia. Hancur selama 50 hari. Dikucilkan oleh Rasul dan para sahabat. Sudah lewat pembahasan hadisnya. Hadis-hadis awal dulu ya kan. Ini jadikan pelajaran seumur hidup dia. Maka tidak pernah diulang lagi. Ya, tidak pernah berliha-liha lagi. Begitu para sahabat. Jadi sekali mendapat pelajaran, diingat seumur hidup. Tidak seperti kita. Lupa lagi. Ya. Nanti bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Itulah kita. Adapun para sahabat, sekali diingatkan seumur hidup. Ya. Ada seorang yang minta kepada Nabi, selalu dikasih oleh Nabi. Akhirnya Nabi memberikan nasihat tentang tercelanya minta-minta. Nasihat ini selalu terngiang di telinganya. Sampai Nabi wafat, sampai Abu Bakar wafat, sampai dia tua renta, diingat-ingat sehingga dia tidak sudi minta-minta lagi kepada siapapun. Hingga akhirnya sahabat ini satu ketika naik unta. Unta kan tinggi. Cambuknya jatuh. Dia turun sendiri, dia ambil sendiri padahal sudah tua renta. Dia tidak mau minta walaupun minta tolong kepada orang yang dibawa. Nah, lihat, beginilah para sahabat. Sekali dinasihati oleh Nabi, diingat seumur hidup, dibawa sampai mati. Bukan berarti para sahabat tidak pernah salah, keliru. Pernah tentu, tapi itu teh. Sekali diberi nasihat, diingat seumur hidup, menjadi bekal hidup mereka. Inilah salah satu mukjizat nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Dan mereka berlomba. Mereka bermusabaqah, berlomba dalam melakukan amal kebaikan. Ya, dia bisa begitu, kenapa saya tidak? Dia bisa begitu, kenapa saya tidak bisa? Saya kira antum masih ingat bagaimana perlombaan antara dua sahabat terbesar, Abu Bakar dan Umar, dalam masalah sedekah. Begitu kira-kira. Ketika kita melihat saudara kita banyak sedekah dan kita juga punya uang, kenapa aku kalah dengan dia? Dan tentu pamerkan di hadapan Allah Rabbul Alamin, tidak kita pamerkan di hadapan manusia. Ya. Ketika dia selalu ke masjid saat terdengar azan, kenapa saya tidak bisa? Mestinya saya bisa seperti dia, kenapa saya tidak bisa? Dan seterusnya. Ketika melihat saudara kita melakukan kebaikan, kita tertantang untuk mengikutinya. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Masih tiga lagi ya. Mengkibatul li Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, keutamaan Abdullah bin Mas'ud yang mewakili para sahabat sangat semangat untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah yang terdepan di antara sahabat-sahabat. Yang terdepan adalah beliau yang menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham dan diikuti sahabat-sahabat yang lain. Qad tahfa sunnatu ala ahli sahabat. Kadang-kadang sebuah sunnah itu tidak diketahui oleh salah seorang sahabat, beberapa sahabat. Mungkinkah ini? Mungkin sekali. Kan selama 23 tahun tidak mungkin para sahabat itu selalu bersama Nabi. Ada kalanya bersama Nabi, ada kalanya tidak. Ketika Nabi berbicara tentang riba, Umar ada di situ, tapi Abu Bakar tidak. Ketika beliau berbicara tentang siksa kubur, ya, Anas bin Malik ada di situ, Ibnu Mas'ud tidak. Maka para sahabat saling menguatkan, para sahabat saling membeli. Oleh karena itu, jika ada seorang sahabat mengucapkan qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, selesai. Wajib diterima dan harus diterima. Tidak ada saling curiga. Betulkah Nabi mengatakan seperti itu? Betulkah Nabi mengatakan seperti itu? Tidak. Ya. Beda ketika seorang sahabat mengatakan menurutku, menurut pendapatku, ini bisa benar, bisa salah. Tapi kalau seorang sahabat mengatakan qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, haddatsani Rasulullah, selesai. Ya. Tidak mungkin seorang sahabat berani memalsukan sabda Nabi, mencatut nama Nabi. Ya. Dan dijamin ini. Beda dengan tabi'in. Ketika seorang tabi'in mengatakan qala Rasulullah, qala li Umar, qala Rasulullah, ini dibahas. Apakah kuat hafalannya dia? Apakah sanadnya bersambung? Apakah dia dengar langsung dari Umar dan seterusnya? Dibahas. Adapun sahabat yang mengucapkan qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, tidak dibahas. Nah, sudah mendapatkan tazkiyah langsung, sudah mendapatkan rekomendasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau berkhutbah di Arafah. Yuballigh minkum asyahid al-ghaib. Hendaklah kalian yang mendengarkan dariku, menyaksikan aku, sampaikan yang tidak kepada yang tidak mendengar. Ya. Nabi tidak mengatakan kecuali yang hafalannya tidak kuat, kecuali yang tidak siqah, kecuali yang tidak adil. Tidak. Berarti ucapan Nabi tadi sekaligus ta'dil dari beliau, ta'dil dari beliau terhadap para sahabat. Antum masih ingat ketika Ali bin Madini menta'dil seorang perawi? Kan Ali bin Madini terkenal seorang ulama yang sangat bakhil dalam mentakdir. Kalau menjarah, iya, tidak kuat dia. Oh, tinggalkan hadis dia, jangan pakai dia. Ini apa begitu mudah keluar dari mulut Ali bin Madini, tapi mengatakan dia sikoh. Ambil hadis dia, jarang sekali, jarang sekali. Oleh karena itu, kalau Ali bin Madini, ini guru besar dari Al-Imam Bukhari, kalau Ali bin Madini mengatakan si fulan sikoh, si fulan kuat hafalannya, langsung dicatat. Murid-muridnya begitu semangat mencatatnya karena jarang-jarang Ali bin Madini memuji seorang perawi. Nah, ketika seorang Ali bin Madini memuji seorang perawi, langsung dicatat, langsung dijadikan pegangan. Gimana? Gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, hendaklah kalian sampaikan hadis ini. Berarti ini kan ta'dil yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Yang terakhir, al khairul mu'tabaru syar'an huwa muwafaqatus sunnah. Kebaikan yang syar'i adalah sesuatu yang sesuai dengan sunnah. Kalau beda dengan sunnah, tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kebaikan. Walaupun jutaan kaum muslimin yang melakukan, bahkan walaupun jutaan ulama yang setuju, tetapi ternyata beda dengan sunnah Nabi, harus ditolak. Ada pertanyaan? Bagaimana hukum seorang akunting perusahaan yang mencatat transaksi riba? Contoh hutang bank, bunga bank dan lain-lain. Apakah khusus kerjaan dia seperti itu? Kalau iya, tinggalkan. Kalau tidak khusus, secara umum, barangkali saya bisa kiaskan tentang seorang kasir dari sebuah supermarket besar. Tentu dia mencatat uang masuk belanjaan yang umumnya halal. Di situ ada jualan khamr juga. Seperti ini masih dimaklumi. Ya. Berbeda kalau yang dia hitung itu, yang dia catat itu dari awal sampai akhir, dari A sampai Z adalah khamr. Adalah riba. Enggak ada yang lain. Maka jelas itu haram. Apakah ada jaminan secara wahyu bahwa tanah Al-Aqsa selalu Allah kuasakan kepada kaum muslimin? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Yang ada Makkah, yaitu sabda Nabi, la hijrata ba'dal fathai. Tidak ada hijrah lagi setelah Futuh Makkah. Semenjak peristiwa Futuh Mekah 8 Hijrah, maka tidak mungkin Mekah kembali dikuasai oleh orang-orang kafir. Sebab kalau akan dikuasai oleh orang kafir, enggak ada jaminan, tentu Nabi tidak akan mengatakan seperti itu. Atau mengatakan seperti itu, tidak ada hijrah lagi setelah Futuh Mekah, kecuali apabila Mekah dikuasai oleh orang kufar. Ini tidak ada. Nah, itu salah satu fawaid yang dikeluarkan oleh Syekh Salim ketika beliau membahas hadis la hijrata ba'dal fathi di bab-bab niat di awal dulu kitab Riyadhus Shalihin. Adapun Masjid Al-Aqsa tidak ada, dan sudah terbukti kan 99 tahun, hampir satu abad, dikuasai oleh siapa? Kaum Salih. Kaum Salih. Ya kan? Lalu direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Kemudian direbut lagi dan seterusnya. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari peperangan itu kami gilirkan, kadang kaum muslimin menang, kadang kalah. Kadang orang kafir menang, kadang kalah. Ketika kalah, ya tentu kita harus mengakui kekalahan kita. Ya. Kan tidak ada jaminan. Kalau buka puasa mengikuti azan karena tidak dapat melihat matahari, mana yang didahulukan, azan dari masjid yang ada di dekat kita atau radio? Yang kita sikoh dengan masjid ini selama ini bertahun-tahun, belasan tahun di masjid ini selalu tepat waktu. Azannya, muadzinnya selalu memperhatikan waktu atau bahkan melihat matahari, ya, bolehlah. Tapi kalau dari awal kita tidak sikoh, ya jangan. Ada sebuah masjid di satu komplek atau satu kampung, kebiasaan mereka dan sering mereka azan asar 3:30 lebih misal, azan subuh hampir 5:00 misal. Nah, tentu kita tidak sikoh kan? Yang kita sikoh, saya pernah dengar apabila ada satu kondisi perempuan akan diperkosa kemudian lari dan dihadapannya ada jurang, maka baiknya perempuan tersebut terjun ke jurang atau menyerahkan kesuciannya. Tunggu dulu sampai terjadi ya. Kan salah satu yang para sahabat tidak mau jawab yang belum terjadi. Kan banyak pertanyaan para sahabat, sudah terjadi? Belum. Nah, tunggu nanti, kalau terjadi kamu datang kemari, kami beristihad ya. Karena ilmu agama adalah ilmu untuk menyelesaikan masalah, bukan ilmu untuk membikin-bikin masalah. Ya, ada masalah diselesaikan dengan ilmu, bukan membikin masalah. Sama dengan ruqyah. Ruqyah yang syar'i itu menyelesaikan masalah. Ada orang kesurupan, ada orang ngamuk-ngamuk, diruqyah sembuh dia. Bukan menimbulkan masalah. Ada orang baik-baik ya, datang ke dia, dibaca ini malah jadi ngamuk. Nah, ini kebalik. Dia bilang, ya ini memang ada jinnya, makanya keluar. Saya nanya, emang ada manusia yang gak ada jinnya? Nah, kan semua manusia ada korinnya. Dia bisa membedakan ini korin atau bukan? Berarti dia tahu hal yang goib dong ya. Maka jangan bikin masalah. Kalau dia tenang, gak ada apa-apa, ya jangan diruqyah. Ruqyahlah yang memang sedang kesurupan, sedang sakit panas dan seterusnya, biar sembuh ya. Apakah kita terkena dosa riba dengan bekerja membawa taksi online yang kita tahu kalau mobilnya kredit? Beda ya. Kita sebagai apa ini? Penumpang ya? Atau sopirnya ya? Saya kira beda masalah, urusan dia. Dia beli mobil ini bahkan mungkin mencuri, urusan dia ya. Mobil curian, nah kita ini hukum syar'i ya. Kalau hukum negara tentu kena hukum syar'i. Yang berdosa kan yang mencuri. Saya pakai mobil dia, sewa mobil dia untuk cari penumpang, enggak masalah, beda. Dan sudah terjadi kan, akad ribanya itu sudah lewat. Yang berakad itulah yang menanggung dosa. Apakah mengetahui waktu berbuka atau maghrib atau waktu sholat lainnya melalui handphone sama dengan sikoh terhadap muslim yang mengetahui waktunya? Iya, bisa ya. Tinggal kita sikoh apa tidak terhadap jadwal itu ya. Ini kan bisa dilihat. Kalau kita sikoh, bisa. Insyaallah yang bikin kan tidak sembarang. Tetapi seandainya kita melihat dengan mata kita, tentu ini tidak bisa dikalahkan oleh apapun. di depan mata kita, karena kita ada di pantai barat misalnya, kita melihat tenggelamnya matahari itu persis terang sekali, jelas sekali, sampai korsus sam bulatan matahari itu sudah hilang, tentu tidak ragu-ragu kita minum. Walaupun di jadwal masih 10 menit lagi, belum ada yang azan, televisi, radio, belum ada yang azan, tentu salah semua, ini yang benar. Nah, inilah dalil, kita berpegang dengan dalil. Ketika salat subuh berjamaah imam kunut, saya sebagai makmum tidak kunut, apakah salat saya tidak sah karena menyelisih imam? Sah. Menyelisih imam itu boleh kalau imamnya berbuat bid'ah. Menyelisih imam itu tidak boleh, salah, kalau imamnya berbuat sunnah, tidak bid'ah. Walaupun berbeda dengan posisi kita, imam duduk tawaruk kata ayat akhir, kita baru rakaat pertama masbuk. Iftiras apa tawaruk kita? Tawaruk, mengikuti imam. Walaupun posisi kita belum pas, kita baru dapat rakaat pertama, masuk tawaruk. Ya enggak apa-apa, ikuti imam. Karena imam tawaruk. Jadi apapun yang dilakukan oleh imam, kita ikuti. Kalau imamnya benar, kan imamnya tawaruk itu benar, harus kita ikuti. Nah, termasuk ini fatwa Syekh Albani, ketika imam duduk istirahat, maka kita para makmum wajib duduk istirahat. Ketika imam tidak duduk istirahat, maka kita para makmum haram duduk istirahat. Berarti tidak mengikuti imam. Karena imam duduk istirahat benar, tidak duduk istirahat juga benar. Ada pilihan. Dan begitu seterusnya. Kita wajib mengikuti imam kalau yang benar. Tapi imam baca usali, imam kunut subuh, imam sedekap di bawah pusar atau tidak sedekap, ya tentu tidak boleh kita ikuti. Apakah boleh menyampaikan hadis kepada istri dan anak berdasarkan kesimpulannya saja yang baru didengar dari seorang ustaz? Boleh kalau memang sikap dia kuat, dia faham hafalannya, dia sampaikan maksudnya, ya memang seperti itu. Okay. Justru menyampaikan apa adanya dari awal sampai akhir, sementara dia tidak tahu apa maksudnya, ini malah tidak baik. Karena hadis bukan Al-Quran. Al-Quran walaupun tidak tahu maknanya, maksudnya, maka dia mendapatkan kebaikan dan harus sama persis dari awal sampai akhir. Adapun hadis tidak seperti ini, harus dengan pemahaman ilmu. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.